Tu imam baca ayat sejadah pagi Jumaat, maka kita makmum kena baca Fatihah selepas daripada sujud tilawah. Bagaimana? Tak boleh baca Fatihah sebelum sujud tilawah. Takut mana? Takut dia nak tanya kata tak ada baca kalau tuan. Boleh jadi kok tu, tapi ibarat dia tak boleh baca. Tak boleh baca ni memberi pihak katanya tak harus baca. Yang kita dia. Barangkali makna tak ada berkali nak baca sebelum sujud tu, berkali dia mari-mari terkebiak Allahu Akbar, sembah Allah tu sujud dia pun selalu. Ataupun terkebiak Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sembah Allah tu di situ. Ya pun berarti tu orang di situ. Boleh jadi kok tu. Tapi soalan dia ni tulis saya tak suka kok tu. Tengok sekali lagi kita baca surah. Tu ini baca ayat sejadah pagi Jumaat. Mana baca surah sejadah. Baca surah sejadah pada pagi Jumaat subuh tu. Maka kita makmum kena baca Fatihah selepas daripada sujud tilawah. Ni kena ni bunyi saya kata tak boleh nak baca. Zuhir surah kok tu dah tu. Kata kita kena baca Fatihah lepas pada sujud tilawah. Maknanya turun di sujud tilawah sekali dengan tahmid bakit tu kena baca situ. Tak boleh nak baca sebelum sujud tilawah. Kena kau tu dah. Malah dah. Apa baru soalan? Adakah sebenar lagu tu? Tu baru tanya. Sebenar jadi rupa-rupa tu surat dia dengar dia merayak dia. Tak, memang kata kalau sembahyang subuh pagi Jumaat kita tak boleh baca Fatihah sebelum sujud tilawah, kena baca lepas tilawah. Berkali dia royak kok tu ramaknya buat dia tanya apa dia tanya lagu ni, adakah sebenar lagu tu? Hak ni kita nak kata tak boleh, hak dia meroyak boleh jadi takut silap dengar dia mon ni. Cuma kita main nak royak gini lah, nak royak kata dalam mazhab kita Syafi'i, bila sembahyang tidakkah salah satu pada rukun sembahyang itu Fatihah? Ya. Sama ada kita jadi sembahyang solat jemaah jadi imam dan juga makmum, mesti kena baca Fatihah tak gugur sama sekali kecuali rakaat yang masbuk. Dah. Tu je. Lain pada tu mesti kena baca Fatihah. Hengo nak baca di mana? Kalau kita jemaah tu dia ada hukum lain maisa lagi. Hukum lain nak. Bila kita jadi makmum, manakala semaya basuh baca derah, sunat bagi kita makmum tu baca Fatihah di saktah imam. Muraknya lepas pada walabbi amin. Situ saktah yang tawilah antara ta'min nak baca surah. Tak ada kan? Sunat kita makmum diletak Fatihah situ. Tiba-tiba dia mau ayat kata kena baca lepas tilawah, tak leh nak baca belum sujud tilawah. Tu dia tanya, betul ke lagu tu? Tak tahulah ada meroyak. Tak ada meroyak, boleh ada nama meroyak tu lagu lain sikit, wallahu alam lah tu. Macam mana ayat kata hak asal kita ni diwajib ke baca Fatihah, bila kita jadi makmum wajib baca Fatihah seperti tu. Sama ada semai bahasa nyari macam ngari isya subuh, ataupun semai bahasa kohor macam zuhur asar, wajib kita kena baca Fatihah. Hingga siapa kali terlupa baca Fatihah, kita ingat-ingat lepas rokok baru teringat tak ada baca Fatihah, rekat tu lara. Lepas tu imam risalah kita kena tambah so. Pada rupa kita semaya 45 dah, sabar rekat pertama tak kira kih tak baca Fatihah. Tu imam tak tanggung ke? Tak tanggung, kerana kita orang muafiq, kita terlupa tu. Kita duk apa nama ni, kita tak ada terlupa. Duk pasal pun baca dah. Lepas tu pah manakala rokok ni mari syok. Ku baca dah sana. Hukum sempat terlupa. Mana kata wajib no kena tambah serkat. Bila kita dah jemaah lah, kalau tak jemaah tu cuba syok tu bangun hal dah baca. Ni nak bangun tak boleh, dia turut teimik. Nanti tambah apa. Nanti nak wayah kata siapa tahu tu nah wajib nak baca Fatihah tu. Dalam masa kita Syafi'inya. Lepas pada tu sunat dia baca di mana? Sunat baca di sabtah imin, yakni lepas pada baca Fatihah imin, lepas pada amin imin, sementara ke imin nak baca surah. Sebab tu sunat bagi imin tu panjang sikit dia telah tu. Supaya dia keluar untuk makmum tu baca. Kalau hang nak turut itu benarnya jatuh suk nah untuk dia. Dia dia makna tak baca surah, bukan suruh dia betul. Di sunat pada pagi kita ni berdoa ke, berzikir ke, nak baca ayat ke telah tu tak ada apa. Lepas doa amin. Demek puak makmum baca bismillah. Kita doa rabbana atina fid dunya rabbana atina alaina sabra. Ikutlah nak baca ayat Quran ke apa baca kokok. Jaga kata makmum suk dah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim baca surah. Tuhan asal pelaturan aja balas tu. Ha tu dia. Tapi kalau kena pergi jalan lagu tu kat tuang lah lah tak main nama tu lamak nama tu. Lalu tu lah. Lah ni tak ada. Banyak ke tak ada. So ketah tu jangan nak panjir tak. Banyak ke pendek-pendek sekadar kadang-kadang tak main baca makmum baca Fatihah boleh sekejap. Baca surah. Kalau boleh puasa so ketah ada rasa. Ada nasung pakai kita je uin sendiri dah itu kan. Allah balin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Tak ada habis saya kata. Ha. Ha tu hak jadi kita dah ada. Ha asal hukum aku tu. Jadi mana kata kita baca sinilah baca betul lepas pada baca baca situ. Ha tu dia. Pasti kok mana baca kena tanya kelik tu kok mana yang dia mengkata kena baca lepas tilawah. Takut aku bila tu lagi sujud jadi dia kata Fatihah baca tak jadi amaknya. Kena baca semula habis tu bagaimana dia baca lepas ni selalu gamuknya. Gamuknya apa kita tak tahu nak tanya kelik sebenarnya nak tanya kelik kok mana boleh demo kata kena baca situ. Yo ya apa nak. Sebab dia kadang-kadang orang awal lah. Kadang-kadang orang awal dia suka kata subuh pagi jemaah ni bukan subuh tu. Mayas jadah. Tak itu kan? Penuh orang tanya, usalli kata kan? Gapo? Mayas jadah. Mujak panjang. Ha, nak kan dia terlalu mamu dah. Tak ada semaya subuh pagi jemaah. Jadi mayas jadah. Apa dia tanya nak usalli pun? Ya keliru sahabat jadi pelak pada hal lain-lain. Ini apa sebab tiga rekat ah. Sabit tu bang kali dia suka kata kena baca lepas pada sujud. Kalau baca belum tak jadi ya ke siapa dia terus sujud. Berkali belaka tu buat tak dengar sendiri dia buat dah dekat. Dia molek nak tanya tu hati. Lah kok mana dia boleh kena kata begitu. Itulah di antara lainnya kita untuk ambil intinya bagi kita makmum sunat baca lepas satah ini. Tapi kalau kita dak semaya tarawih dak apa ni kerana cepat-cepat tak ada satah ni kalau kita nak tunggu baca ni takut tak ada. Kalau tu baca selalu. Nah, baca selalu. Dia. masa kita pun nampak senang dah lah. Senang dah lah. Lepas tu kita berhenti lepas pada ni dua kali ahad. Nah, dua kali ahad. Kalau tak ada keuzur dia apa-apa tu. Mana ahad ni kita lepas raya. Raya kita ni tetap di satu. Ihtimah hari Jumaat. Dah, hari ahad tu baru duduk dalam puasa ni lah kita kata. Masuk ahad yang kedua tu lepas pada raja ni sehari dua lah kita. Ha, tu kita kata dua tu. Ha, lepas pada tu lah kalau tak ada uzur apa-apa tu kita sambung semula. Bila sambung semula kita klik pada dua buah kitab seperti biasa. Nah.